Inu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga sekalian pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan masuk ke prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ke-17. Silahkan dibuka halaman 41. Ya, dibaca Ustaz Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ma'kiz as-sabi'ashar al-dhabu 'an al-'ilmi wal-dhawdu 'an hiyadihi. Inna lil-'ilmi hurmatan wafiratan توجب الانتصار له إذا تؤرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن تبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. Terjemahannya ada di halaman 92. Ya, Mas Lukasya, dibaca. 14, membela ilmu dan mempertahankan kemuliaannya. Ilmu itu memiliki kemuliaan yang tinggi sehingga mengharuskan kita untuk melindunginya. Manakala ada upaya untuk merusaknya, banyak potret pembelaan para ulama terhadap ilmu. Di antaranya, pertama, membantah orang yang menyimpang. Siapapun yang jelas menyelisih syariat maka perlu dibantah dalam rangka pembelaan terhadap agama dan nasihat bagi kaum muslimin. Yang kedua, pemboikotan terhadap ahlul bid'ah. Abu Ya'la al-Farum menukil ijma' tentang hal ini. Ilmu tidak boleh diambil dari ahlul bid'ah kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Contohnya meriwayatkan hadis dari mereka sebagaimana dilakukan oleh para ahli hadis. Ya, cukup. Ini prinsip yang ke-17, yaitu apa, Mas Anjas? Membela ilmu dan mempertahankan kemuliaannya. Apakah ilmu perlu dibela? Perlu. Kenapa? Karena ilmu banyak tantangan. Karena banyak orang yang ingin merusak ilmu. Masya Allah. Kenapa ada orang yang ingin merusak ilmu? Biar apa, Mas? Sama. buat orang. Hah? Orientalis itu orang non-muslim menyebar, mempelajari Islam untuk merusak. Untuk merusak. Merusak. Jadi ada non-muslim yang pintar bahasa Arab, ada? Ada gak? Apa? Ada. Bahkan jurusan agama Islam itu di negara-negara barat ada. Islamic Studies. Yang ngajar siapa? Orang-orang non-muslim. Mereka belajar tekun bahasa Arab, belajar betul-betul. Tapi dari awal niatnya bukan untuk memeluk Islam. Tapi awalnya adalah untuk, dari awal niatnya untuk merusak. Ya. Sehingga jangan kaget kalau misalnya yang dipelajari di sana adalah pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Pemahamannya ahlul bid'ah. Ya. Karena di dalam Islam pun ada kelompok-kelompok yang memang menyimpang. Nah, karena banyak orang yang berkepentingan untuk merusak ilmu itu, maka kita pun harus membelanya dan mempertahankan kemuliaannya. Seperti apa potret para ulama dahulu saat mereka membela ilmu? Satu, membantah orang yang menyimpang. Jadi kalau ada orang menyimpang, maka siapapun dia, maka dibantah. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga kesucian ilmu dan untuk menasehati kaum muslimin. Karena kalau misalnya dibiarkan saja, banyak orang yang akan tersesat. Banyak orang tertipu. Siapa yang bisa melakukan hal ini, membantah penyimpangan itu? Para ulama. Bukan? Kita bukan orang biasa. Tapi para ulama. Makanya kalau misalnya anak-anakku suatu saat pergi ke perpus di atas, itu ada satu rak bahkan. Ada empat rak. Empat rak segini nih. Itu khusus Abi taruh di situ buku-buku Al-Milal wa Nihal. Al-Milal wa Nihal itu adalah bantahan terhadap atau pelurusan pemahaman tentang orang-orang yang menyimpang dalam agama maupun dalam kelompok. Ya. Al-Milal di situ tentang orang-orang pemeluk agama lain yang pemahamannya tidak selaras dengan Islam. Kalau An-Nihal itu adalah kelompok-kelompok dalam Islam yang memiliki penyimpangan dalam pemahaman. Tapi kumpulin di situ dan banyak ternyata para ulama kita dahulu. Sampai sekarang pun masih ada. Tapi lagi-lagi yang berhak untuk melakukannya adalah para ulama. Kenapa? Karena itu pembahasan level atas. Level tinggi, level berat, gak sembarang. Ya, coba bayangkan kalau misalnya ada, maaf, ada tukang atau kuli bangunan, diminta untuk nambal gigi yang bolong. Apa yang terjadi? Pakai semen aja nambalnya. Ya, karena nambal gigi itu adalah pekerjaan yang tingkat tinggi. Ya, hanya orang-orang yang memang punya keahlian di bidang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Masih sama? Memboikot terhadap ahlul bid'ah. Ya, memboikotan terhadap ahlul bid'ah. Ini juga bagian dari menjaga ilmu. Kenapa? Karena tadi sudah habis sampaikan bahwa ahlul bid'ah, mereka itu punya penyimpangan pemahaman. Nah, orang yang punya penyimpangan pemahaman, kalau kita berguru kepadanya, apa yang terjadi? Kita akan terpengaruh dengan penyimpangannya. Makanya, Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra menukil ijma' para ulama dalam hal ini. Ya. Kalau berguru, tidak boleh terhadap ahlul bid'ah. Berguru harus kepada ahlus sunnah wa jamaah yang memang punya keahlian di bidang itu. Ya, tidak setiap ahlu sunnah wal jamaah itu layak diambil ilmunya, karena ahlu sunnah pun ada yang ulama, ada yang awam. Ya, ya betul-betul yang punya ilmu, dipelajari ilmu darinya. Kalau al-bidah, jangan. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Nah, kalau dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan seperti yang dahulu para ulama hadis lakukan. Apa yang mereka lakukan? Meriwayatkan hadis. Ya, hadis itu kan diriwayatkan dari seseorang yang pernah mendengar hadis itu, kemudian dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, kemudian dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang ada dalam sanad ini, dalam silsilah ini, kadang-kadang ada yang terpengaruh dengan bidah. Ya, punya pemahaman yang tidak benar. Nah, para ulama kita, mereka berijtihad ini kalau misalnya hadis ini enggak diambil, padahal dia satu-satunya yang pernah mendengar hadis itu, nanti bisa-bisa hadis akan hilang. Wah, berarti ini kondisinya kondisi darurat. Tapi mereka pakai syarat, ya enggak semua ahlul bidah bisa diambil hadisnya. Kalau ahlul bidah yang tukang bohong, ya ada ahlul bidah yang kerjaannya suka apa? Bohong. Itu enggak diambil sama mereka karena khawatirnya mereka memasukkan hadis. Ya, ini contoh syarat. Terus siapa? Ya, ada ahlul bidah yang mungkin jujur, ada ahlul bidah yang jujur. Ya. Mereka termasuk yang takut untuk berdusta, ada. Nah, itulah yang kemudian sama para ulama kita dikasih syarat-syarat. Jadi, dalam kondisi darurat pun juga tidak asal. Kalau di zaman ini, seperti apa kondisi darurat? Contohnya misalnya ketika ada seorang belajar di sekolah yang resmi. Sekolah yang resmi, maksudnya sekolah pemerintah. Kadang-kadang dari guru-guru itu mungkin ada yang punya pemahaman yang tidak benar. Ya, pemahaman akidah yang tidak benar. Tapi mau tidak mau, karena anak itu, santri itu, atau siswa itu berada di sekolah tersebut, secara resmi mau tidak mau dia harus ikut pelajaran. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Ta'limul Ilm, maka tidak masalah. Tapi tetap harus berupaya untuk melakukan proteksi. Ya, penjagaan diri, jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Dan yang lebih aman lagi tentunya adalah berusaha mencari sekolah yang aman, yang guru-gurunya memang betul-betul ahlus sunnah, itu lebih aman lagi insya Allah. Ini yang kita sampaikan, dan masih ada kelanjutannya, kita akan pelajari esok hari bi'idznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.